dan biarkan bahagia menjelma. Wow, wow, wow, biarkan cinta di hatimu, senada cinta di hatiku, dan biarkan bahagia tercipta, tercipta. Dan biar